wa tu'ti zakata wa tasumu ramadana wa tahujjul baita. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khairi, ala adulluka ala abwabil khairi. As-sawmu junnatun was-sadaqatu. Itu kurang titik di situ, taknya tak marbutah, kurang titik. Was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ata kama yutfi'ul ma'un nara. Wasalatul rajuli, di situ wasalatul rajul. Yang benar salatnya tidak memakai alif lam. Wasalatul rajuli, di situ wasalah. Alif lamnya dicoret, diganti seperti ini. Wasalatul rajuli, wasalatul rajuli. Bi jawfil laili, wa salatul rajuli fi jawfil laili. Al-lail juga sebenarnya ada alif lamnya. Al-laili fi jawfil laili, tambahkan lam satu lagi, fi jawfil laili. Thumma tala tatajafa junubuhum anil madaji'i hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwatu sanamihi. Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwatu sanamihi aw zirwati sanamihi. Qultu bala ya Rasulullah. Qala ra'sul amri al-islamu wa 'amuduhu as-salatu wa zirwatu sanamihi al-jihadu. Thumma qala ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi, ala ukhbiruka bimilaki dhalika kullihi. Qultu bala ya Rasulullah, qultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bilisanihi وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. سأقولها كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ. فَقَالَ ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ وَهَلْ يَقُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ illa hasaidu al-sinatihim. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih. Saya artikan, tadi saya ada ulang-ulang bacaannya supaya gampang dikasih harokatnya. Dan saya artikan

di hari kiamat tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Kemudian amal-amalnya hapus semuanya. Kemudian dia akan kekal dalam neraka dan tidak akan dimasukkan ke surga. Itu diantara akibat orang-orang yang berbuat syirik. Dalam artian syirkun akbar, syirik yang paling besar. Ayat-ayatnya bisa dilihat dalam surah An-Nisa, surah-surah yang lain. Al-Ma'idah juga ada dan yang lainnya. Ya ini dulu ya kita bahas yang pertama dari rukun Islam. Ya, yang lima ini yang pertama ta'budullah wa tusyriku bihi syai'an. Insyaallah nanti pada salatul maghrib kita lanjutkan lagi. Bismillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad, amma ba'd. Kita lanjutkan. Tadi penjelasan saya tentang hadis Mu'adz bin Jabal itu sampai yang pertama ya dari rukun Islam. Nabi jelaskan bahwa engkau bertanya tentang suatu perkara yang besar dan itu mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Nabi menyebutkan engkau beribadah kepada Allah dan engkau tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini pembahasan-pembahasan kita dalam kitab dalam Kutayb Al-Usul Al-Thalathah itu bicara tentang tauhid kepada Allah, tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu sudah kita bahas sedikit tentang masalah itu. Dan yang banyak kita bahas tentang masalah tauhid al-uluhiyah, yaitu beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga, bentuknya apa saja tidak boleh menyekutukan Allah, baik syirik yang akbar maupun syirkun asghar. Kemudian yang kedua, wa tuqimus shalah, yaitu engkau mendirikan salat. Ini juga sudah kita bahas sedikit tentang mendirikan salat. Dan tentang salat ini ya kita harus pelajari dari mulai awalnya, yaitu dari mulai tentang wudu, yang insyaallah suatu waktu kita akan bahas tentang wudu, arti kaifiat atau sifat wudu Nabi, kemudian sifat salat Nabi, bagaimana cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari mulai awal sampai akhir. Jadi engkau mendirikan salat, bab Nabi menyuruh sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Wa tu'ti zakah, dan engkau mengeluarkan zakat. Ini juga sudah kita bahas. Wa tasum ramadan, engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul bait, dan engkau haji ke Baitullah. Haji ke Baitullah dijelaskan dalam ayat bagi orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas Allah bagi manusia, wajib atas manusia mengerjakan ibadah haji karena Allah bagi siapa yang mampu menuju ke sana. Tapi kalau seandainya ada orang yang mampu dan tidak haji, kata Umar bin Khattab, orang itu matinya seperti mati Yahudi atau Nasrani. Kalau ada orang yang mampu, dia tidak mau pergi haji, maka matinya orang itu seperti mati Yahudi maupun Nasrani. Itu dikatakan oleh Umar bin Khattab sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibn Kathir dalam tafsirnya. Tsumma qala, kemudian beliau melanjutkan. Ya, untuk rukun Islam sudah kita bahas secara pokoknya. Jadi pokok-pokoknya sudah kita bahas. Kemudian Nabi melanjutkan, maukah aku tunjukkan kepada kamu tentang abwabil khair. Jadi abwabil khair, pintu-pintu kebaikan yang membawa manusia itu ke jannah, ke surga. Jadi pintu-pintu kebaikan yang merupakan sebab manusia ini masuk ke dalam jannah dan dijauhkan dari api neraka. Kata-kata turukul khair atau abwabul khair ini menunjukkan tentang sunnah, bukan wajib. Jadi kata-kata abwabul khair itu menunjukkan tentang sunnah-sunnah, bukan yang wajib. Yang pertama Nabi menyebutkan as-sawmu junnah, puasa itu junnah. Junnah itu arti perisai. Perisai itu ada dua, ada junnatun minal ma'asi, ada junnatun minan nar. Jadi puasa itu junnatun minal ma'asi wa junnatun minan nar. Junnatun minal ma'asi dan junnatun minan nar. Junnah artinya perisai. Junnatun minal ma'asi artinya perisai dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan junnatun minan nar, perisai dari api neraka. Jadi kata Imam, kata Ibn Rajab alhamdulillah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, fa idza kana lahu junnatun minal ma'asi kana lahu fil akhirati junnatun minan nar. Wa man lam yakun lahu junnatun fid dunya minal ma'asi lam yakun lahu junnatun fil akhirati minan nar. Jadi kata Ibn Rajab al-Hambali, apabila seseorang tidak punya perisai dari maksiat, apabila seorang itu punya perisai dari maksiat, artinya menjaga diri dari maksiat, maka di akhirat juga dia akan terjaga dari api neraka. Dan barang siapa yang tidak punya perisai di dunia dari perbuatan dosa dan maksiat, maka di akhirat pun dia tidak punya perisai dari api neraka. Yang dikatakan junnah. Dan ini disabdakan juga oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain. Jadi shaumu junnah itu jadi puasa-puasa sunat yang dimaksud. Disuruh kita banyak puasa sunat karena puasa itu akan mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat dan mencegah manusia dari masuk ke dalam neraka. Di antara puasa-puasa sunat yang disebutkan dalam beberapa hadis, saya tidak sebutkan semuanya, di antaranya puasa Asyura, puasa Arafah bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, artinya bukan dalam keadaan ihram di Arafah. Jadi orang yang di luar Arafah yang tidak berangkat haji, mereka wajib mereka sunnah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Senin Kemis itu yang sunnah-sunnah. Puasa Daud, puasa setiap bulan 3 hari yaitu setiap bulan Qamariyah 13, 14, 15 di saat bulan purnama itu juga disunnahkan setiap bulan 3 hari. Kemudian puasa 6 hari Syawal dan puasa-puasa yang lain, puasa Sya'ban itu yang sunnah-sunnah yang datang dari Rasulullah. Adapun yang tidak datang dari Rasulullah, artinya yang riwayatnya dhaif atau palsu, ya enggak boleh kita laksanakan. Seperti umpamanya orang sibuk puasa Rajab atau Rajaban, itu enggak ada sunnahnya dari Nabi karena riwayat-riwayatnya dhaif, tidak bisa dipakai. Ada yang mengatakan maudhu. Kalau Sya'ban ada, tapi khusus untuk nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Sya'ban Nabi puasa, tapi khusus nisfu Sya'ban tidak ada. Puasa Rajab juga khusus Rajab tidak ada. Atau ada orang yang puasa khusus hari Jumat saja juga tidak ada, tidak boleh. Khusus hari Jumat saja tidak boleh. Karena Nabi melarang puasa pada hari Jumat saja. Hatta orang yang mengganti puasa, qadha, bagi wanita yang uzur atau laki-laki yang uzur, kemudian dia ingin ganti di hari yang lain, khusus hari Jumat tidak boleh. Kecuali kalau dia puasa sebelumnya atau sesudahnya. Yang kedua, itu tentang puasa sunat, ya. Saya contohkan saja puasa-puasa yang sunnah. Jadi kita bukan membahas soal puasa secara keseluruhan, tapi contoh-contoh di antara puasa-puasa sunat yang kita disunnahkan untuk mengerjakannya, yang termasuk abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Yang kedua, di antara pintu-pintu kebaikan yang kedua ini, was-shadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nara, yaitu sedekah yang menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Tentang sedekah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali hadisnya menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Kata Nabi, setiap orang itu tergantung di bawah naungan sedekahnya sampai diselesaikan di antara manusia. Sedekah di sini sedekah sunat. Kalau zakat jelas wajib. Orang yang tidak mengeluarkan zakat maka dia hartanya itu akan dijadikan sebagai setrikaan nanti pada hari kiamat. Atau harta itu dijadikan ular, seperti disebutkan dalam hadis Bukhari, yang akan menggigit orang itu. Di sedekah tidak demikian, tetapi sedekah itu sendiri dianjurkan sangat, sedekah yang sunnat ya. Tapi kalau zakat jelas wajib, saya katakan. Kalau ada yang tidak membayar zakat, maka berat azabnya bagi orang yang demikian. Tapi sedekah ini sangat dianjurkan. Bahkan setiap hari pun dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita sedekah. Seperti disebutkan dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kata Nabi, "Ma min yawmin yusbihul 'ibadu fihi illa malakan yanzilan, fa yaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap hari dua malaikat itu turun. Setiap anak Adam itu ada di pagi hari, itu dua malaikat selalu turun. Yang satu mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, berikanlah kepada orang yang infak ini ganti." Artinya berikan ganti kepada orang yang infak hari ini. Orang yang sedekah, yang infak, berikan gantinya. Kemudian yang satu lagi malaikat berkata, "Allahumma ati mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang menahan hartanya, tidak mau infak, tidak mau sedekah. Setiap hari malaikat akan berdoa demikian. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dianjurkan untuk sedekah itu banyak dari Nabi SAW. Bukan hanya kita, istri juga dianjurkan. Bahkan kata Nabi, jangan seorang itu merasa hina kalau masak cuma satu kaki kambing bagi kepada tetangganya. Kalau masak kamu banyakkan kuahnya bagi tetangga. Jadi untuk sedekah itu banyak. Bukan hanya kita. Kita sedekah, istri juga anjurkan untuk sedekah. Jadi anjurkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tidak mesti berupa uang. Kita bisa juga berupa makanan. Memberikan makan kepada fuqara wal masakin. Artinya kalau mungkin aja ada orang yang makan, masak di rumah itu lebih. Berikan kepada fuqara wal masakin. Kalau kita ada uang, berikan juga kepada mereka. Setiap hari usahakan demikian. Karena itu dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud menghapuskan kesalahan di sini bukan kesalahan yang besar, bukan dosa besar, tapi dosa kecil. Karena apa? Karena dosa besar itu wajib dengan taubat. Dosa besar wajib dengan taubat. Kemudian yang ketiga, Nabi di antara abwabul khair yaitu salatnya seseorang, wa salatur rajul fi jawfil lail. Salatnya seseorang di tengah malam. Salatnya seseorang di tengah malam ini dianjurkan, yaitu salat tahajud, qiyamul lail. Itu dianjurkan sangat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tidak tinggalkan ini. Quran mengatakan, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laqasa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Dalam surah Bani Israel Allah berfirman, "Wa minal laili," dan di antara malam, sebagian dari malam, "fatahajjat bihi nafilatan lak," hendaklah kamu tahajud sebagai salat sunat bagimu. Mudah-mudahan Allah akan membangkitkan kamu di tempat yang terpuji. Kemudian hadis Nabi tentang salat malam itu, Nabi bersabda di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi bersabda, "Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail." Sebaik-baik salat sesudah yang wajib, salat malam. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi bersabda, sebaik-baik salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi dari semua salat sunat, rawatib yang lainnya, yang terbaik salat malam. Itu yang terbaik. Ya kalau disebutkan salat malam itu, tidak mesti seseorang itu harus mengerjakan 11. Kalau dia sanggup cuma 2, dia kerjakan. Bangun tengah malam, kerjakan 2 rakaat. Kalau dia sanggup cuma witir 3 rakaat, kerjakan. Maka di antara anjuran Nabi, "Autiru ya ahlal Qur'an, innallaha witrun yuhibbul witra." Kata Nabi, berwitirlah wahai ahlul Qur'an. Karena Allah itu ganjil, Allah itu tunggal maksudnya. Allah satu dan suka kepada sholat witir. Jadi Allah itu sendirian, satu, tunggal, dan suka kepada salat witir, Nabi menyuruh dengan panggilan yang enak didengar. Autiru ya ahlal Qur'an. Jadi orang yang baca Qur'an, dia mestinya bangun tengah malam. Orang yang bangun tengah malam, mestinya baca Al-Quran. Autiru ya ahlal Qur'an. Jadi menganjurkan demikian. Kemudian hadis yang lain lagi yang menganjurkan untuk salat malam, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu, wa silul arham, wa sallu bil layli wal nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi bi isnadin sahih. Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam dan berikanlah makan dan sambunglah tali silaturahmi dan sholatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, niscaya kalian akan masuk ke surga dengan sejahtera. Jadi kata Nabi, sebarkan salam di mana saja kita ketemu muslimin, sebarkan salam. Hatta masuk, salam. Meskipun kita sedang ngaji, salam. Jangan bakhil dengan salam. Masuk ke tempat pengajian, salam. Assalamualaikum. Dan itu tidak termasuk mengganggu. Kita menyebarkan salam. Di mana saja kita ketemu, umpamanya sedang nunggu sholat, ada kaum muslimin, kita baru datang. Assalamualaikum. Sebarkan salam. Kita ketemu di kantor, assalamualaikum. Syiar Islam. Tunjukkan. Isyhadu bi anna muslimun. Di mana saja. Ketemu teman kita di bis, assalamualaikum. Sebarkan salam. Kemudian kedua kata Nabi, berikan makan kepada fuqara wal miskin. Yang ketiga, sambung tali silaturahmi. Yang keempat ini kata Nabi, wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam di saat manusia sedang tidur, salat malam. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kamu akan masuk surga dengan sejahtera. Dianjurkan. Dan ini sholat malam kebiasaan orang-orang soleh. Yang dikatakan orang soleh, mesti malam itu bangun. Yang namanya orang soleh, malam itu mestinya bangun. Sebab Nabi bersabda, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihina qablakum, wa qurbatun ilallahi ta'ala, wa maqfaratun lissayyi'at, wa manhatun anil ithmi. Rawahu Tirmidzi wa hassanah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu membiasakan salat malam. Biasakan salat malam, kata Nabi. Karena salat malam itu yang pertama kebiasaan orang yang soleh sebelum kamu. Yang kedua, salat malam itu qurbatun ila Allah taala. Dalam riwayat qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena waktu malam itu Allah turun ke langit dunia. Setiap tinggal sepertiga malam yang akhir. Kemudian yang ketiga, salat malam itu maghfaratun lisayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Yang keempat, salat malam itu mencegah manusia dari dosa. Jadi salat malam itu kebiasaan orang yang salat sebelum kamu. Yang kedua, mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, menghapuskan kesalahan. Yang keempat, mencegah kita dari perbuatan dosa. Ada riwayat tambahan yang lain, cuma riwayatnya dhaif, lemah, yaitu matradatun lidda'yanul jasad. Salat malam itu bisa mengusir penyakit dari tubuh, tapi riwayat itu dhaif, riwayatnya lemah. Kemudian riwayat-riwayat yang lain lagi menganjurkan salat malam banyak. Bahkan di waktu malam kata Nabi ada satu waktu. Kalau seandainya kita berdoa di waktu itu, Allah akan kabulkan. Dan adanya setiap malam. Jadi kita setiap malam itu bangun, kita berdoa kepada Allah. Apa permasalahan yang kita hadapi, problem yang kita hadapi, kita adukan kepada Allah. Sebab Allah mengatakan, man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Barang siapa yang minta kepada aku akan penuhi permintaannya. Barang siapa yang minta ampun kepada aku akan ampunkan dosanya. Dan itu setiap malam, ketika tinggal sepertiga malam yang akhir. Jadi sholat malam itu bisa dari mulai ba'da isya, waktunya sholat malam itu dari mulai ba'da isya sampai subuh. Jadi kalau orang mau witir saja, habis sholat isya mau witir 3 rakaat boleh. Tapi yang terbaik waktunya itu sesudah kita istirahat tidur. Kita tidur dulu, bangun malam. Itu yang dikatakan tahajud. Tahajud itu dikatakan tahajud karena bangun sesudah kita tidur. Tahajjada itu kita bangun sesudah kita tidur. Makanya dibacakan oleh Nabi ayat ini. Nabi membacakan ayat dalam surah 32 ayat 16, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Arti jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidur. Arti mereka tidur, bukan tidak tidur. Karena apa? Karena mata harus kita berikan hak untuk tidur. Badan juga punya hak yang harus kita berikan istirahat. Masing-masing punya hak. Maka Nabi menyuruh, a'ti kullazi haqqin haqqahu. Berikan kepada setiap itu haknya. Anggota tubuh, istri, anak, dan lain harus berikan haknya. Nabi juga mata perlu istirahat. Badan kita juga perlu istirahat. Nah nanti malam bangun. Tata jafa junubuhum anil madraji. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Artinya tidurnya cuma sedikit. Bangun tengah malam, berdoa kepada Allah. Salat, berdoa. Mengharapkan surga dan takut kepada siksa neraka. Bangun tengah malam. Kemudian mereka infak terhadap apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian mereka tidak tahu tentang apa yang Allah sembunyikan buat mereka. Tidak ada yang tahu. Siapapun tidak ada yang tahu. Yang disediakan oleh Allah kepada kaum mukminin, mukminat tidak ada yang tahu. Jadi tentang di surga tidak ada satupun manusia yang tahu. Kalau disebutkan namanya sama dengan nama di dunia, intinya lain, zatnya lain, berbeda. Mulai Allah menyebutkan tentang delima, tentang pisang, tentang segala macam. Itu tidak sama. Kata Nabi, apa yang ada di surga dengan apa yang di dunia ini cuma sekedar namanya saja. Namanya betul sama. Tapi semua kelezatannya berbeda, jauh. Makanya seorang tidak ada yang tahu apa yang disembunyikan oleh Allah yang ada di surga nanti. Fadilah keutamaan bagi orang-orang yang sholat malam. Kemudian juga dalam ayat yang lain. Kita lihat ayat yang lain. Bahwa orang-orang yang muttaqin, yang masuk ke surga, itu mereka malamnya sedikit sekali tidur. Kita bisa lihat dalam surah Az-Zariyat. Surah 51 Az-Zariyat. Yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai 19. Ayat 15 sampai 19 di surah Az-Zariyat surah 51 Allah berfirman, "Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air yang banyak. "Akhidhina ma atahum rabbuhum." Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka mengambil apa yang diberikan kepada mereka dari Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Kemudian kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di antara perbuatan baik, abwabul khair yang mereka kerjakan, pintu-pintu kebaikan yang mereka kerjakan, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Wa fi amwalihim haqqul lisaa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang-orang miskin yang meminta dan orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bahagian atau orang miskin yang tidak meminta. Jadi as-sa'il yang meminta, al-mahrum yang tertahan tidak mau minta. Kita berikan. Kita ada rezeki, ada harta berikan kepada mereka. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis Nabi yang menunjukkan tentang keutamaan sholat malam. Dan Nabi menganjurkan bukan hanya kepada orang-orang tua. Maksudnya orang-orang tua yang lebih semangat. Anak-anak muda pun dianjurkan oleh Nabi untuk sholat malam. Anak-anak yang baru umur 10 tahun, 15 tahun dianjurkan untuk sholat malam. Seperti Nabi menganjurkan kepada sahabat Abdullah bin Umar. Masih muda Abdullah bin Umar. Masih belasan tahun. Apa kata Nabi kepada Abdullah bin Umar? Ni'mal abdu. Nabi mengatakan sebaik-baik hamba Abdullah. Lau kana yusalli bil lail. Sebaik-baik hamba itu yaitu Abdullah. Ni'mal abdu Abdullah law kana yusalli bil-lail. Oh, enggak salah begitu hadisnya. Sebaik-baik hamba yaitu hamba Allah kalau seandainya dia salat malam. Sebaik-baik hamba yaitu Abdullah kalau seandainya dia salat malam. Ketika mendengar hadis itu ya Abdullah bin Umar, dia salat malam. Kata Hafsah, sejak dia dengar hadis itu dari Nabi, tidak pernah meninggalkan salat malam. Itu sahabat baru umur mungkin 11 tahun atau 12 tahun Ibnu Umar waktu itu. Ah, ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli bil-lail. Sebaik laki-laki adalah Abdullah kalau seandainya dia salat malam. Sejak dia dengar dia terus salat malam. Kemudian juga Nabi bersabda kepada yang lain, kepada Abdullah bin Amr bin As, ya Abdullah la takun mithla fulan kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tadinya dia bangun salat malam, kemudian dia tinggalkan salat malam. Ada situ sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau saya sebutkan tentang abwabul khair, tentang masalah ini, ya kita anjurkan, bahkan suami istri yang mengerjakan sholat malam di waktu malam itu, termasuk suami yang disebutkan Allah dengan az-zakirin, yang banyak mengingat Allah, dan istri az-zakirat, yang banyak mengingat Allah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi yang sahih tentang masalah itu. Jadi tentang pintu-pintu kebaikan, yang pertama puasa, yang kedua sedekah, yang ketiga sholat malam. Kemudian Nabi berkata lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri, maukah aku kabarkan kepada kamu tentang pokoknya urusan, wa amudihi dan tiangnya, wa zirwati sanamihi dan puncaknya. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata, mau ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Nabi menyebutkan ra'sul amri al-Islam, pokoknya urusan yaitu Islam. Pertama, pokok Islam ini yaitu syahadat. Dia mengucapkan syahadat karena kedudukan syahadat ini dalam agama ya seperti kedudukan kalau dalam tubuh kita kepala. Kalau syahadat itu tidak ada ya tidak ada gunanya amal-amal itu. Kemudian yang kedua, bahwa dikatakan pokok urusan ini Islam, kembalikan semua urusan kita ini kembalikan kepada Islam. Apa yang kita lakukan kembalikan kepada Islam. Pokok urusan kita Islam. Jadi kalau kita berbicara, bicara soal Islam. Kadang-kadang ada orang yang bicara, kita gak usah bicara soal agama. Lantas kalau kita bicara yang lain, soal apa lagi? Karena semua diatur dalam Islam. Apa yang kita lakukan diatur oleh Islam. Jadi urusan kita kembalikan kepada Islam. Tapi masalah-masalah keduniaan, itu manusia bisa mengembangkan segala macam apa yang dia miliki atau yang dia mampu, yang dia kuasai dari ilmu pengetahuan yang dia dapat, tetapi tetap tidak lepas daripada batas-batas Islam atau syariat. Kalau Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu, tidak lepas, tidak seenaknya orang mengejar soal dunia atau mengembangkan tentang apa yang dia miliki, tidak bisa. Tetap ada batasan dalam Islam. Wa amudu as-salah. Seperti ini, umpamanya dia melakukan sesuatu tujuan atau cita-cita yang dia cita-citakan, tapi menghalalkan segala cara, tidak bisa. Atau melakukan yang haram, juga tidak bisa. Jadi kembalikan semuanya kepada Islam. Memang kamu lebih tahu soal dunia, tetap tidak lepas daripada Islam. Tidak boleh memakan yang haram, menghalalkan yang haram, menghalalkan segala cara, tidak boleh. Kemudian tiangnya adalah sholat. Tiangnya yaitu sholat. Dan ini hadis tentang masalah sholat ini banyak. Ya. Bahkan orang yang meninggalkan sholat, sebagian ulama mengatakan kafir. Tiang dari Islam ini itu sholat. Tegakkan sholat. Dan anjuran-anjuran dalam Al-Quran dan hadis Nabi banyak sekali. Disuruh kita menegakkan sholat. Kemudian yang penting tentang tiangnya sholat ini, yang penting yang saya anjurkan kepada antum, hidupkan sholat berjamaah. Hidupkan sholat berjamaah. Karena ini syiar Islam yang termasuk syiar Islam yang besar. Sholat berjamaah ini. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi. Seorang itu kadang-kadang dia meninggalkan sholat. Awalnya karena jarang berjamaah. Tapi kalau terus berjamaah, sulit bagi dia untuk meninggalkan sholat. Tapi kalau sudah sering dia sholat sendirian, lama-kelamaan di luar waktunya. Setelah itu, bukan lagi luar waktunya, tidak sholat. Ini tiang ini perhatikan syiar. Ini sudah saya sampaikan beberapa kali. Bahwa tegakkan sholat dengan berjamaah. Istirahat, sholat berjamaah. Ini tiang Islam. Kemudian puncaknya yaitu jihad di jalan Allah. Puncaknya dari Islam itu berjihad di jalan Allah. Tapi yang perlu kita ingat, bahwa jihad ini merupakan yang tertinggi, dan orang yang mati dalam jihad perang melawan kaum kafirin itu dia akan syahid, yang pahalanya jannah, surga. Tetapi jihad ini juga harus dengan ilmu. Artinya orang berjihad hukumnya wajib, tetapi harus belajar dulu. Bagaimana kalau dia berjihad sedangkan dia belum mengerti tentang akidah, belum dia bertauhid kepada Allah, belum dia mempelajari manhaj yang benar, bagaimana dia akan berjihad? Akhirnya seperti yang banyak kita lihat, jihadnya tidak menurut apa yang digariskan atau yang dilaksanakan oleh para salafus salih radhiyallahu anhum ajma'in. Ngawur jadinya. Nah, kalau seandainya dalam keadaan dia berbuat syirik, dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, kemudian dia berjihad, bagaimana dia akan dikatakan syahid di jalan Allah sedangkan dia banyak berbuat dosa dan maksiat? Kadang-kadang ada orang-orang yang banyak berbuat dosa dan maksiat supaya bisa terhapus dosanya, ya jihad saja. Niatnya sudah salah. Taubat kemudian mau jihad. Ya salah niatnya. Belajar dulu yang benar. Jadi jihad ini perhatikan, ada penjelasan para ulama, dan soal kitabul jihad banyak sekali dibahas. Antum bisa lihat kitabul jihad itu dalam Sahih Bukhari, Muslim dan yang lain-lain, kitab-kitab membahas soal masalah jihad. Dan jihad ini penting karena dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad itu Islam itu tegak. Dengan jihad musuh-musuh Islam itu akan tunduk kepada kaum muslimin. Dan masih banyak lagi fadilah daripada jihad di jalan Allah. Bahkan itu termasuk afdalul a'mal, kata Nabi. Seutama-utama amal yaitu beriman kepada Allah dan jihad di jalan Allah, seperti yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Qala al-imanu billah wal jihadu fi sabilih. Rawahul Bukhari. Kata Abu Dzar, ya Rasulullah, amal apa yang utama? Kata Nabi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, belajar tentunya, bukan sekedar iman tapi belajar yang benar, kemudian setelah itu jihad di jalan Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah Nabi menyebutkan tentang puncaknya jihad di jalan Allah, kemudian Nabi berkata, maukah aku kabarkan kamu bimilaki dzalika kullih, yang dapat mengekang semuanya. Arti yang dapat menahan semuanya itu apa? Maukah aku kabarkan kepada kamu yang dapat mengekang semuanya? Arti yang dapat mengekang atau menguatkan itu semuanya apa? Kata Mu'ad, mau ya Rasulullah. Kemudian Nabi memegang lisannya. Lisannya itu lidahnya dipegang. Kemudian kata Nabi, kuffa alaika hadza, tahan ini. Arti jaga lisanmu. Kemudian kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah yang kita katakan itu, yang kita ucapkan akan disiksa oleh Allah? Jadi lidah ini istilah orang tidak bertulang. Apakah semua ucapan kita akan dinilai oleh Allah? Akan disiksa? Sebab orang biasa ngomong tiap hari, biasa sudah. Apakah akan disiksa? Apa kata Nabi? Semoga selamat ibumu. Bukankah manusia ini ditarik? Ya kubu itu ditelungkupkan. Ditelungkupkan, ditarik wajahnya, diseret wajahnya ke dalam neraka. Atau di saat tarik hidungnya, manakhir min khara ini, ditarik hidungnya dimasukkan ke dalam neraka. Bukankah manusia ditarik wajahnya atau hidungnya ke dalam neraka itu dengan sebab lisan mereka? Jadi orang masuk neraka itu banyak karena lisan. Dan Nabi menyuruh kita menjaga lisan. Umumnya ada orang yang dia berpuasa, dia sholat, dia haji dan segala macam, tapi lisannya tidak lepas mengganggu orang lain. Bisa masuk neraka dia dengan sebab itu. Seperti terjadi di zaman Rasulullah, ada orang yang rajin. Dia sholat malam, dia sedekah, dia segala macam. Seorang wanita yang terjadi di zaman Rasulullah. Kemudian ditanya oleh sahabat, di mana orang itu? Kenapa dia dalam neraka? Kenapa? Kalau disebutkan neraka itu bukan berarti dia kekal dalam neraka. Selama dia bertauhid tidak kekal. Dijelaskan oleh Nabi, karena dia tidak lepas mengganggu tetangganya. Lisannya ini mengganggu tetangganya. ya dengan ghibah, membicarakan aib orang lain, dengan namimah, mengadu domba, dengan mencela, dengan melaknat, dengan mencaci maki, dengan mengeluh kepada Allah, atau mengucapkan kalimat-kalimat kufur atau syirik atau dusta, bohong atau yang lainnya, perbuatan-perbuatan lidah. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surah Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak satu pun ucapan yang diucapkan itu melainkan di kanan kiri itu ada raqib atid. Itu bisa lihat dalam surah Qaf, surah yang ke-50. Disuruh kaum muslimin menjaga lidahnya. Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, dalam surah Qaf ayat 18. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mengawasi dan selalu hadir. Jadi ada malaikat yang mengawasi kita dan selalu hadir mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak luput. Jadi ini masalahnya harus hati-hati. Itu juga diingatkan. Diingatkan kita, istri kita juga diingatkan, anak juga diingatkan. Sebab karena omongan bisa terjadi keributan. Karena omongan bisa terjadi seseorang itu dimasukkan ke dalam neraka. Dan masih banyak lagi yang lain. Dia bersaksi palsu, menuduh orang berbuat maksiat dan yang lainnya. Perbuatan-perbuatan lidah. Dalam hadis yang lain Nabi pernah menyebutkan, man samata naja, barang siapa yang diam dia akan selamat. Atau hadis yang antum hafal. Hadisnya antum sudah hafal. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, adalah dia berkata yang baik atau diam. Tapi ingat, diam pada yang tidak bermanfaat. Tapi kalau kita harus bicara pada yang manfaat, harus. Tidak boleh kita diam. Sebab umpamanya ada kemungkaran, kita diam, kita tidak tegur, maka orang yang demikian dikatakan oleh para ulama, syaitanun akhras, setan yang bisu. Jadi gak bisa. Kalau umpamanya ada orang berbuat kemungkaran, dan kita punya kemampuan untuk menegur dia, dan kita ada wewenang untuk menegur dia, kita diam. Karena alasan kita dianjurkan diam. Nah, kita syaitan akhraf. Yaitu setan yang bisu. Tetap. Atau menyuruh yang ma'ruf, kita menganjurkan yang ma'ruf. Gak boleh capek. Gak boleh kita merasa lelah, capek kita menganjurkan orang untuk berbuat baik. Jangan, terus. Dan itu ganjarannya besar. Bahwa kata Nabi, qaulun ma'ruf sadaqah, berkata yang baik itu adalah sadaqah. Kecuali yang tidak manfaat, bergurau, bercanda, atau yang lain mengecek orang, bagusnya kita diam. Atau umpamanya di saat marah, di saat kita marah, sebagusnya kata Nabi diam. Sebab kalau tidak diam bahaya, akan mencaci maki, mencela, segala macam. Berbeda dengan ilmunya psikologi, ya, ilmu psikologi yang bukan dari Islam, dari orang-orang Yahudi, mengatakan kalau seandainya kamu marah, keluarkan semuanya. Jadi plong. Wah. Apa kata Nabi? Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Iza ghadibadukum falyaskut. Kata Nabi. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Apabila seorang dari kamu marah, diam. Terus sampai 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan sanadnya Hasan dari sahabat Ibnu Abbas. Kalau marah diam, bukan dikeluarkan. Jadi itu harus diperhatikan. Banyak ilmu-ilmu yang orang pelajari sekarang ini bertentangan dengan syariat Islam. Ya dibuang. Dan kalau orang sudah ngerti Al-Quran dan Sunnah, gak perlu belajar ilmu jiwa. Mayan fa' tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi cukup belajar Quran Sunnah itu sebagai obat dari hati kita. Syifa'un lima fis-sudur. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulannya dari hadis Mu'adz bin Jabal ini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang masalah yang besar, tentang masuknya manusia ini ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nabi menyebutkan yang pertama tentang rukun Islam. Kemudian yang kedua, abwabul khair, puasa. kemudian sedekah dan salat malam. Kemudian yang ketiga tentang pokok-pokok dari Islam ini, yaitu pokok urusan kita adalah Islam, tiangnya salat, dan puncaknya jihad di jalan Allah. Kemudian yang terakhir dianjurkan kita menjaga lisan kita atau lidah kita. Nah, itu saja. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, juga kita sampaikan. Ya, kita pertama jelas kita berusaha untuk mengamalkan seperti yang tadi itu, umpamanya tentang sholat malam, ya kalau enggak bisa tahajudnya witir saja kita amalkan. Enggak bisa 3 rakaat, 1 rakaat saja. Kita berusaha untuk mengamalkan apa-apa yang mudah dari Islam ini kita amalkan, dan kita biasakan juga untuk diri kita, kemudian setelah itu keluarga kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.